Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pelajaran kita waktu ini insyaallah al-karim al-akram. Dengan rasa syukur yang tak terhingga banyaknya kepada Allah, bahwa kita diberinya ilmu yang matang, memahami nama dan sifatnya melalui kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang bagus yang telah ditulis dan dikumpulkan oleh para ulama kita, baik beliau sudah meninggal ataupun masih hidup. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan 3 tahun lebih kurang, dan sebentar lagi kita juga istirahat. Kita masuk Sya'ban 2-3 kali ngaji, insyaallah istirahat kita Ramadan. Kita tumpukan pikiran kita untuk ibadah dan baca Al-Qur'an. Kita penting belajar kita, insyaallah sesudah Ramadan kita lanjutkan. Kalau jemaah masih menginginkan ilmu, kita lanjutkan. Dan para ulama Ramadan ini dia tidak menambah ilmu, tapi dia baca Al-Quran dan salat malam atau qiyamul lail. Untuk itu adalah baik kita ikuti langkah beliau ini. Hamba Allah yang budiman, Al-Karim dengan Al-Akram adalah nama Allah beserta sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, bertemu kata-kata aslinya Kaf, Ra, Mim. Kata-kata aslinya adalah Kaf, Ra, Mim. Kalau dibarisi, kaf baris di atas, ra baris depan, mim baris di atas, karuma. Karuma bahasa Arab diartikan dengan bahasa kita adalah murah hati dan dermawan. Karuma artinya murah hati dan dermawan. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya karuma itu murah hati dan baik. Allah jadikan karuma ini menjadi nama buat Allah Al-Karim, orang yang maha pemurah dan orang yang maha dermawan. Orang yang paling pemurah dan orang yang paling baik. Ini arti bahasa Arabnya karamim. Murah hati, dermawan, murah hati, baik. Setelah itu, para ulama melihat kepada dalil Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat kesimpulan oleh para ulama tersebut pengertian pada Al-Karuma, Karuma jadi Al-Karam, ada 12 pengertian. Makna al-karam inda ahli al-ilm aqwalun adidatun. Pengertian al-karam berasal pada karuma, yakrumu akram atau al-karamu, ada 12 pengertian. Orang bilang si anu itu mulia, ada orang bilang si anu itu mulia. Apa pengertiannya? Kasirul khair wal ata, banyak kebaikannya dan banyak memberi. Al-Karam itu, si anu itu mulia, terbayang di hati kita, di otak kita bahwa dia banyak memberi, banyak kebaikan. Karam itu orang, banyak kebaikannya dan banyak memberi, tidak bakhil. Ini manusia itu mulia. Yang kedua, arti al-karam mulia atau murah hati, ad-da'imu bil khair, tidak berhenti berbuat baik. Tidak berhenti berbuat baik. Da'im, baikkan ke air sungai ngalir terus. Air sungai ngalir terus, da'im, tidak berhenti. Bil khair, berbuat baik. Itu mulia artinya. Yang tadi banyak kebaikan, banyak memberi. Yang kedua, tidak berhenti berbuat baik. Bagaikan napasnya yang tidak berhenti. Waktu tidur pun bernapas juga, waktu bangun bernapas juga, begitu terus. Itu namanya daim, bil khair. Orang itu namanya karam, murah hati, mulia. Yang ketiga, al-karamu allazi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir, punya kekuatan yang perkasa. Itu karam, punya kekuatan yang perkasa, yang tak bisa ditandingi orang. Artinya karam itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-karamu al-munazzahu anin naqaisi wal-afat, suci, bersih dari segala kekurangan dan kejelekan. Suci, bersih dari kekurangan dan kejelekan. Orang itu mulia. Itu karam itu. Yang kelima, al-karamu al-mukrim al-mun'im al-mutafaddil. Orang mulia itu suka memuliakan orang lain, suka memberi nikmat orang lain, suka memberikan kelebihan kepada orang lain. Itu orang mulia. suka memberi nikmat, memuliakan orang, memberi nikmat, dan suka memberikan kelebihan kepada orang lain. Itu orang adalah karam, murah hati dan dermawan. Yang keenam, al-karamu alladhi yu'ti la li'awadin. Dia selalu memberi orang, tapi bukan menuntut balas sesudah itu. Dia memberi orang, bukan mencari minta balas sesudah itu. Ini orang yang mulia ini. Dia beri, apa kata orang kampung kita, tidak ada udang balik batu. Tidak ada udang dibalik bakwan. Ya tidak? Fala tamnun tastaksir. Jangan kau memberi orang, tapi yang kau intai lebih banyak sesudah itu. Kau berikan orang sedikit, tapi yang kau intai banyak dari itu. Tidak boleh. Jadi artinya, allazi yu'ti la li'awadin. Dia suka memberi, tapi tak pernah minta ganti. Itu orangnya karam, mulia. Yang ketujuh, al-karamu allazi yu'ti li ghairi sababin. Orang ini selalu memberi orang tanpa sebab. Dia memberi tanpa sebab. Bukan dikarenakan, tidak. Beri saja tanpa sebab. Karena dia sudah mendapat julukan nama murah hati dan dermawan, mulia. Memberi tanpa sebab. Yang kedelapan, al-karamu alladhi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Orang yang selalu memberi kepada orang yang butuh dan orang yang tidak butuh, berikan dia juga. Selalu memberi kepada orang yang butuh, berhajat, dan orang yang tidak berhajat, diberikan. Karena dia sudah dapat titel al-karam, murah hati dan dermawan, murah hati dan baik, mulia. Yang kesembilan, al-karamu iza allazi iza wa'ada waffa. Orang baik itu, murah hati, dermawan, dan orang mulia itu adalah allazi iza wa'ada waffa. Apabila dia berjanji, dia sempurnakan janjinya. Al-karamu, apabila dia berjanji, dia sempurnakan janjinya. Yang kesepuluh, al-karamu alladhi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabiratin. Semua kebutuhan sedikit atau banyak, besar atau kecil, selalu diangkat kepadanya dan tidak pernah menolak. Orang butuh banyak, orang butuh sedikit atau besar, diangkat kepadanya, diberikan kepadanya, diminta kepadanya, tak pernah menolak. Terima terus. Berapapun banyaknya orang meminta, sedikitkah atau banyak, besarkah atau kecil, dikemukakan, diberikan sama dia, minta sama dia, diberi terus. Itu namanya al-karam. Yang ke-11, al-karamu alladhi la yudhi'u man iltaja' ilaih. Orang pemurah hati, mulia, yaitu orang yang tidak menyia-nyiakan. Kalau ada orang lari kepadanya, dia sambut kedatangan orang itu, tidak dia sia-siakan. Karena yang datang itu rahmat. Yang datang itu rahmat. Allazi la yudhi'u man iltaja'a ilaihi. Yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan kalau ada orang datang kepada dia. Apa yang barat? Entah konang dengan guru aja orang. What can I do for you? Apa yang bisa aku buat untukmu? Kalau orang Arab mengatakan ayul khidmah ya akhi, katanya. Apa yang bisa saya bantu? Ayul khidmah ya akhi. Apa itu? Ini aja pegang satunya. Allahu Akbar. Walillahilham. Mulia. La alladhi la yudhi'u man iltaja ilaih. Orang yang datang kepada dia tidak pernah dia tolak, terima terus. Lantas dia apa katanya? Ayul khidmah ya akhi, apa yang bisa saya bisa bantu? Apa yang bisa saya bantu? Karena dia sudah tersandang murah hati dan dermawan. Yang terakhir 12. Al-karam allazi yatajawaz 'anil dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Orang yang selalu memaafkan dosa dan mengampunkan kesalahan. Memaafkan kesalahan orang, mengampunkan apa? Memberikan kemaafan kepada orang lain, itu al-karam. Inilah bahasa kafra mim. Dijadikan dia sebagai kata benda al-karamu. 12 pengertian. Jika tidak bisa dihafal, insyaallah radio bisa itu diulang lagi insyaallah. Sekarang dijadikan oleh Allah al-karam itu menjadi namanya al-karim dan al-akram. Amal karimu faqad warada fi salasati mawadi'a. Nama Allah al-karim ada dalam Al-Quran itu 3 tempat. Qala ta'ala wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karimun. Dan siapa saja yang ada di bumi ini yang mau berterima syukur kepada Allah, maka sesungguhnya pahala syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Fa innama yashkuru li nafsi. Setiap orang mau berterima syukur beli ganjaran Allah, ganjarannya itu untuk dirinya sendiri. Kebalikannya, waman kafara. Dan siapa saja di dunia ini menutupi kebaikan, tidak mau berterima syukur, enggak masalah. Tidak masalah, tidak akan runtuh derajat saya, kata Allah. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Rabbku adalah maha kaya lagi maha murah hati dan dermawan. Syukur kemana apa? Apa syukur kemarin? Hak Allah. Kewajiban kita. Puji dengan hati, lisan, perbuatan. Dan syukur. Kalau tahmid, puji dengan lisan dan hati, tak dituntut untuk dengan anggota. Kau syukur enggak? Kau puji Allah dengan lidah, kau puji Allah dengan hati, kau puji Allah dengan perbuatan. Kau syukur. Sekarang yang tiga ini enggak mau dia buat dia apakan? Dia lampiaskan dalam hidupnya. Dia tutup kafar dia. Arti kafar itu menutup kebaikan, menutup kebenaran. Itu kafar artinya. Kafar artinya menutup kebenaran. Jadi orang-orang kafir itu dia tutup kebenaran, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Ingat ya, kafaro artinya ghata, menutupi kebaikan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nama orang kafir, nama bersyukur. Ingat, Rabbi ghaniyun karim, sesungguh Rabbku adalah maha kaya lagi maha mulia murah hati. Tak penting, tak kalian mau sih salah, tak salah. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa yang membawa kau ghar terhadap Rabb yang maha karim itu? Ghar, tidak baik, menipu, tidak jujur. Apa yang membawa kau untuk tidak jujur kepada Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha baik? Apa? Yang terakhir, fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maha tinggi ma Allah, Raja yang hak, tidak ada ilah kecuali dia, pencipta arsy yang mulia. Saya sudah catatkan semua yang berhubung dengan arasy itu, nanti insyaallah ditulis dan dibagikan kepada jemaah. Apa bentuk arasy, dalilnya, dan karakter arasy itu bagaimana? Sudah saya kumpulkan, tapi belum sempat dijadikan tulisan kecil. Kita bilang aras-aras itu, tapi karakternya bagaimana, bentuknya bagaimana, luas bagaimana, siapa yang membawanya, mana dalilnya, itu sudah biar kumpulkan insyaallah di waktu-waktu yang datang akan dibagikan, agar kita punya ilmu, agar kita punya ilmu. Kalau ini belum dibukukan, masih dalam kaset semuanya, ini tebal ini, tapi yang kecil-kecil insyaallah kita berikan kepada jemaah nanti. Arsyul Karim, amallah yang budiman. Inilah dalil yang mengatakan nama Allah Al-Karim, dan pengertian para Al-Karim atau Al-Karam itu sudah kita dengar 12. Ammal akram faqad warada fi mawdi'in wahid wa huwa qawluhu ta'ala iqra wa rabbukal akram. Nama Allah Al-Akram satu dua. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah oleh engkau, dan Rabbmu adalah maha pemurah hati, maha mulia. Dalam surah Al-Alaq ayat 3. Wal karimu huwal kasirul khairan azim an-nafa' wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa abdaluhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala wassafa nafsa bil karami kama fil ayatil mutaqaddimah. Al-Karim adalah nama Allah. Apa artinya al-kasir, al-khair, al-azim, an-nafa'? Banyak kebaikan, agung kemanfaatannya. Kemanfaatannya agung sekali, kebaikannya banyak sekali, itu artinya al-karim. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa abdaluhu. Semua lingkupan hidup yang dirasakan oleh hamba Allah ini ahsan, diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Wa abdal, diberikan oleh Allah seabdal-abdalnya. Dan Allah mensifatkan dirinya dengan sifat karam ini. Ya, seluruh yang 12 ini sudah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memiliki baik kasih al-khair wal-ata, ad-da'um bil-khair, alladzi lahu qadrun azim, al-munazzahun anin naqais wal-afat, al-muqarram al-mun'im, al-muqrim al-mun'im al-mutafaddil, alladzi yu'ti lali awadin, alladzi yu'ti lagari sababin, alladzi yu'ti min yahtaju wa man la yahtaj, alladzi iza wa'ada wafa, alladzi tufra' ilaih kullu hajatin saghiratin aw kabiratin, alladzi la yudi'u min al-taja ilaih, alladzi yatajawazu anil zulub wa yaghfir as-sayyi'at. Ini semua dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Tak semuanya kita miliki, dan kita dan memilikinya hanya muqayyad, batas waktu, tak mutlak. Ini semuanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasafa kalamuhu bil karami kama fi qawlihi innahu la qur'anun karim. Ay kasilul khair ghazirul ilm fakullu khair wa ilm innama yustafadu minal qur'an. Sesungguhnya Quran itu sungguh-sungguh mulia. Apa artinya? Al-Quran itu banyak kebaikannya. Syarat dengan ilmu. Setiap kebaikan dan ilmu itu bisa didapati dari Al-Quran. Itu artinya innahu la Quranun karim. Pahamnya? Sesungguhnya sungguh Al-Quranul karim katanya. Apa itu? Banyak kebaikannya, syarat dengan ilmu. Kebaikan ilmu itu hanya didapati dari Al-Quran. Kemudian Allah sifatkan arasy-Nya dengan itu juga, Al-Karim. Arasy-Nya Al-Karim. Karena tersimpul, apa namanya, akan terkandung kebaikan yang banyak yang diberikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan umat ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wa wasafa bizalika sawabahul azim wa na'imahul muqim alladzi a'addahu li'ibadil mu'minin. Dan Allah mensifatkan dengan sifat karim tadi akan pahala yang agung untuk umat ini. Wa na'imuhul muqim, dan nikmat yang terus menerus tidak pernah putus. Nikmat Allah itu pada umat apa hamba-hambanya ini adalah terus menerus muqim, tidak pernah putus. Kelemahan kita, tidak kita rasakan bahwa nikmat Allah itu menerus datang pada kita. Itu aja persoalannya. Tidak pernah kita rasakan. Ataupun terasa sedikit dan merasa kekurangan. Allah sendiri allazi a'addahu li'ibadihil mu'minin. Allah berikan, Allah janjikan nikmat yang terus-menerus itu untuk para hambanya yang mukmin. Yang kafir tidak. Yang kafir tidak. Lantas ada juga semacam nikmat mereka terima. Guru kita Dr. Das mengatakan itu bukan nikmat, itu istidraj, pelumas untuk masuk neraka copek. Kekayaan yang mereka miliki itu adalah pelumas, meluncurkan cepat masuk neraka. Bukan nikmat itu, istidraj. Bantu ya roto banyak, ya kan, seluruhnya miliki. Kebunnya berapa banyak, duitnya berapa banyak, harta berapa banyak, itu bukan nikmat. Istidraj, pelumas untuk copek masuk neraka. Kalau lebih gitu dalam jawaban Allah, apa dicemburunya mereka leh? Nak sagu masoji, gobiti, tak gasak larinya. Tu pemanganginya gunung. Dawa kan sakit hati dia kan. Bahasa yang salah tu apa? Cino nak apa nak solat, kayo melempar ruah, awak sempong lutik dia sujud, nak ada peda bibiti. Solat tu cebiti. Tuan cepiti salat tu. Tak abu dia pada Allah. Orang kafir. Doko segunung, tanggung doko, kayu melimpah-limpah. Ingat kekayaan yang mereka berikan bukan nikmat, itu akhir aziz. Istidrat pelumas. Tentu pelumasnya. Slender. Apa licin? Copes. Tidak ada, timbang leru. Awak masih ada timbangan dia, Wak. Ya kan, masih ada di Siratul Mustaqimnya, tidak langsung. Itulah yang dia terima cuman. Dari yang lain, tidak akan sakit utak dia dulu. Pas lumbo pulau sampai lah tinggal solat dan berdagang, tinggal solat dan berdagang. Nyetian kawan kayu awak nak kayu pulau, tidak bisa akhi. Tengok situasi itu siapa yang memegang kekayaan. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka hamba Allah yang mukmin itu punya derajat yang banyak di sisi Rabb mereka, dan keampunan dan rezeki yang mulia. Kalau sahabat derajat, ingin tahu tu derajat itu. Apa kira-kira derajatnya untuk terima hari ini? Yasrah sadrahu lil Islam, terbuka hati untuk mempelajari Al-Quran. Ha, derajat dakhil aziz. Mana manusia mau mendengarkan Al-Quran? La tasma'u li hadzal Quran wal ghaufi la'alakum tadribun, kata orang kafir. Jangan kau dengar Al-Quran ini, kalau bisa bikin lawa di depannya, bikin ribut agar kamu bisa menang dengan orang-orang mukmin itu. Kata mereka, kata Allah, tidak. Tidak, lahum darajat 'inda rabbihim wa mawfiratun wa rizqun karim. Sulit mencarinya itu. Hati terbuka untuk mempelajari Al-Qur'an itu sangat sulit. Lah pasu-pasuan tu abang dorong-dorong di rumah tu, pailah pelang dulu. Konin bau pailah bekok jelah tuan tahu leh. Pailah sono itu tu. Banyak macam itu. Nda amur. Contoh megang bulu sansang tentunya. Bambu pegang di ujung ke ya. Tu sansang len ambo jalan tapi kalau pangkal loju. Asal itu dia. Kalau hati itu lebar karan dah ada derajat dalam dia. Sudah tu dah sampai pada leh buang ni nak lepe lang ni nyonya kawa. Nang perulinya lah ada sekuburinya. Ada derajat apa yang terima? Ini luar biasa, akhi. Kemudian Allah kata, wa qala ta'ala wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika engkau mau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang bagi kamu untuk mengerjakannya, kau jauhi, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus kesalahan kamu, kami masukkan kamu tempat yang mulia. Apa itu madkhal karim? At-tayyib al-hasan as-salim min afat wal-ahad wa min al-humum wal-ahzan wal-munrisat al-muqaddirat. Perasaan yang bagus, perasaan yang indah, perasaan yang selamat dari kicu-kicu orang, tipu-tipu, rasa kecewa, rasa duka cita, enggak ada. Kalau dia itu masuk dalam hati ini, kesenangan itu luar biasa. Tayyib al-hasan as-salim, bagus, baik, sejahtera, atau terlepas dari sesuatu yang di apanya, yang menggundagalanakan pikiran, al-afat, tenang jiwa tuh, ha, nah, itu adalah derajat. Allahu Akbar. Yang selama ini Allahu Akbar itu mulut, hati entah ke mana. Hari ini Allahu Akbar, hati itu ke langit. Ke mana celo dong? Gak bisa dibawali 10 juta dong. Nikmat yang luar biasa, apa? Luar biasa itu. Kemudian Allah katakan, murah hatinya Allah dan mulianya Allah. Awalam yaru ilal ardh kam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Apakah mereka belum juga melihat ke bumi? Berapa banyak tetumbuhan yang kami tumbuhkan di bumi itu? Semuanya berpasang-pasangan. Luar biasa. Tengoklah yang tumbuh di bumi luar. Tidak ada suami dah, Aceh dah, pohon lain. Akan menjadi pejantannya. Apa contoh? Sawit, sebuah pejantan. Salah. Sawit, pejantannya, salah. Dodok pejantan apa kawan-kawan? Dodok, tahu dodok? Batang berduri. Tak apa guna orang. Itu salah. Pejantannya dodok. Berdui. Batang. Ada oleh Allah semuanya. Kita saja yang tidak memperhatikan. Ambo tu kocik dulu ada namanya ulik tiwong tu. Ulik tiwong ni saya panjang-panjang kuatnya. Memang macam tiwong. Kunyong. Kunyong. Lolok di kayu bagak tepi sungai. Kayu lupa yo, puluhan banyak, ratusan banyak. Bongak-bongak alang. Siapa mau makan? Ungge. Tidak apa-apa bertemu, Pak. Kami pemancung, cek ikan, wa, cek tilan, cek limbek, banyak di sungai, wa, di atas kayu bagak, di sungai, penuh di ulik tiwong tu. Pendeknya, nono aja. Hanya nunggu makan dari burung. Boleh pada tamu. Nah. Ajib. Ya Allah yang berikan. Awalam yaro ilal arkam anbatna fiha min kulli zawjin karim. Kami tumbuhkan tumbuhan di bumi ini. Dan berdua-dua dia. Mulia. Ada penyakit, ada ube. Ada masalah, ada solusi. Tidak ada yang apa. Kadang-kadang awak di penyogan aja ini meriset ini. Di penyogan aja meriset ini. Sudah dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ma kasura khairuhu wa hasuna manzaruhu minan nabat wa ghairuhu kama fi qawlihi ta'ala. Allah perbanyak kebaikannya di dunia ini. Allah perbanyak pemandangan yang baik di dunia ini. Dari bentuk tumbuhan dan bunga-bungaan. Codo untuk menyenangkan hati di mata memandang. Apa gunanya? Kembali perasaan tauhid kita pada Allah. Apalagi bunga-bunga yang berjuang pet orang ada. Secik batang sampai bawah ada bunga. Kawin ini, step ini, kawin ini. Mekar dia. Dijual 200 ribu satu pot. Bagi orang bertauhid, subhanallah, masya Allah, ini luar biasa. Satu batang kok bisa banyak? Siapa numbun tu? Tukang step tu? Allah, Allah. Ini Al-Karim itu. Jadi kalau ingin kita mengasah tauhid kita, tengok bunga ripot itu. Ada yang kuning, ada yang abu-abu, ada yang apa, tak apa, warna tawung, ada yang merah. Tengok bila bacaan. Kapan dicat? Apa resepnya? Datuk hanya ngasih pagi hari air bening. Ah, sudah. Sore kini lagi menjadi warna-warni yang bukan main bagusnya. Siapa ngecat? Kapan tumbuhnya? Detik ke berapa? Ini tauhid. Karena Allah katakan, awalam yarau ilal ard. Apakah mereka belum juga mau melihat dunia ini, bumi ini? Kami tumbuhkan pahaman itu. Bersih, bersih jiwa, bersih tauhid. Walabzul karamu labzun jami'un lil mahasin wal mahamid. Al-karam itu adalah satu kata yang gunanya umum untuk seluruh kebaikan dan seluruh yang terpuji. Seluruh bentuk kebaikan dan seluruh bentuk kepujian, pujian itu namanya karam. Sama juga dengan kata mengatakan ibadah. Ibadah itu nama satu, tetapi seluruh bentuk kebaikan yang dikatakan manusia, yang diperbuat manusia, Allah suka dan Allah redha, itu namanya ibadah. Karam juga demikian. Apapun pujian yang kita terima atau yang kita lontarkan, kebaikan kita terima, kebaikan yang kita berikan, itu namanya karam. Bukan hanya semata-mata memberi saja itu karam, tidak. Apa saja perbuatan dan pujian yang disukai Allah, yang dicintai Allah, karam. Sama dengan ibadah. Fa idza qulna al-karim, apabila kita katakan Allah karim, huwal kasilul khair wal ata. Allah karim, kata kita. Ya Allah ya karim, kata kita. Apa artinya? Al-kasirul khairul ata. Engkau sangat banyak memberi kami, ya Allah. Dan banyak pemberianmu, kebaikanmu banyak. Faman aksara khairan min Allah. Siapa lagi yang paling banyak pemberian dan kebaikan kalau bukan Allah? Ditantang itu. Siapa lagi? Kayak untuk orang Allah menantang kita. Al-Quran ini kurang bagus. Mana lagi kata-kata yang paling bagus pada Al-Quran? Apalagi kata-kata yang bagus yang kau imani setelah Al-Quran ini? Tidak ada lagi. Ditantang oleh Allah. Apa penyebabnya? Karena kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan kemanfaatan yang diberikan Allah itu sangat luas sekali buat kita. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Yang kedua, apabila kita katakan ya karim, kata kita, ad-da'im bil khair, kebaikan yang turun menurun itu hakiki, bukan simbolis. Kita memberikan kebaikan berbentuk simbolis. Kalau Allah hakiki kebaikannya, satu-satunya orang yang bisa memberikan kebaikan secara hakiki kepada kita. Apa contoh? Sekali 21 hari, 21 malam, kuliah ngelupa. Mengelupe. Berganti dengan yang baru ibarat ulik mengusung. Jadi daki dia. Apa kebaikannya? Hilang yang mati, tumbuh yang hidup. Berganti. Awak nama rasukannya sekali 21 hari, hilang. Tetap tak belum. Jernih balik kulit. Kenapa banyak daki? Ambo dapat nama kojo. Daki banyak jo, bukan mengelupas kulit itu berganti yang baru. Allah bikin demikian agar antum tambah ganteng juga. Tak keripui lah. Kawan Oce, pernahkah kita rasakan? Tidak. Ah, beraki mah. Ini yang namanya ad-da'im bil khair. Hakiki. Dia berikan kebaikan itu terus menerus, tapi hakiki bukan simbolis. Ya Karim, ya Allah, ya Karim. Ini pemahamannya. Paham kan? inilah pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah Sabtu akan datang kita teruskan. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan bertambah mendalam akidah kita, tauhid kita tentang asma Allah dan sifat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.